Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqul rabbuna 'azza wa jall: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi 'azza wa jall wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bi ni'matillahi azza wa jal, dengan nikmat Allah azza wa jalla semata, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari Sabtu, insyaallah kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita selesai membaca hadis yang ke-19, yaitu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah kepada yang lebih rendah daripada kalian." Ini kemarin sudah dilihat syarahnya, yaitu tentang perkara dunianya. Iya, tentang perkara nikmat dunianya. Nah, kemarin sudah jelaskan panjang lebar itu kaitannya dengan nikmat dunia. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ya, terhadap dunianya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Dari sisi tadi, nikmat dunia, kelebihan dunianya, kita jangan melihat kepada yang lebih atas. Nah, sekali lagi, dari penjelasan yang sudah kita lewati, itu pembahasan tentang dunia, bukan ya, pembahasan tentang akhiratnya. Jadi melihat kepada yang lebih rendah, yang lebih tidak mampu, yang lebih banyak kurangnya, itu dari sisi dunia. Nah, taib. Kenapa? Karena dari sabda Rasul, "Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Nah, karena itu lebih pantas supaya kalian tidak menyepelekan nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kalian. Baik. Jadi sekali lagi ini kaitannya dengan nikmat dunia, ya, yang patut disyukuri. Taib. Adapun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, ya, berupa al-amal salih, itu pembahasannya bukan di sini. Ya, pembahasannya sudah lewat. Ya. Pembahasannya sudah lewat pada hadis-hadis yang sudah kita lewati. Nah, kalau kita melihat orang lebih, nah, dari kita dari sisi akhirat, dari sisi agama, maka kita berusaha untuk, nah, meniru mereka. Nah, berusaha untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, dan ini sudah lewat, ya, pada hadis yang ke 11, ke 12 ini sudah lewat. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, kita harus tetap semangat dalam perkara yang bermanfaat. Baik. Adapun dalam masalah dunia, maka patokannya hadis yang ke 19. Baik. Yakhanifillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke 20. Hadis yang ke 20, al-hadisu al-ishrun. Hadis yang ke 20. Qala rahimahullah. Hadis yang ke-20 ini hadis yang cukup ringkas. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatha, kalau memiliki hadas, hatta yatawaddo, nah, sampai dia berwudu terlebih dahulu, sehingga dia melakukan wudu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat ringkas dan sering didengar. Iya. Sering didengar hadis ini. Tapi nanti lihat penjelasan dari Syekh, ternyata banyak orang yang, ya, hanya memperhatikan lafaz dari hadis ini. Istilahnya hanya memperhatikan mantuk apa yang terlafadznya, tanpa memperhatikan mafhum dari hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, pemahaman lebih dari apa yang dilafadzkan oleh Rasul tadi. Oke, kita lihat. Nah, sepintas kita ya pahamnya ya masalah sholat lah, ya. Nah, masalah sholat, ya, dan wudu itu kaitannya. Tapi kita lihat. Qala rahimahullah, yadulul hadithu bimantuqihi anna man lam yatawaddo idza ahdatha fasolatuhu ghairu makbulah. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan secara lafaz, secara kalimatnya, bahwa orang yang tidak memiliki wudu, kalau dia itu berhadas kemudian melakukan sholat, maka sholatnya itu tidak akan diterima. Ai ghairu sahihah, artinya tidak sah sholatnya. Wala mujzi'ah, tidak juga akan diberi pahala sholatnya. Nah, ini secara apa tadi? Secara kalimatnya, secara lafaz. Ya. Nah, sering dilupakan secara mafhum. Wa bi mafhumihi. Ya. Dan secara mafhumnya, pemahaman lebih dari hadis ini, anna man tawaddo'a qubilat salatuhu ay ma'a baqiyati ma yajibu wa yushtaratu lis salah. Ini dia. Bahwa bisa difahami dari hadis yang sudah kita baca tadi, orang yang wudu itu akan diterima sholatnya. Maksudnya itu adalah, ya, dengan disertakan perkara-perkara yang wajib untuk dia lakukan yang menjadi syarat untuk diterimanya sholat. Nah, ini penting. Ya, ini mafhumnya. Tidak sah sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, dari lafadznya, ya, sholat tidak akan diterima kalau enggak wudu. Nah, gitu kan? Nah, ada mafhumnya lebih dari yang hadis kita baca tadi, dari hadis yang kita baca. Apa tadi? Ya. Sholat itu akan diterima, ya, dengan disertakan perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan yang menjadi syarat untuk diterimanya sholat. Iya. Tauhid diantaranya, iya enggak? Iya. Seseorang ketika sholat banyak, ya, beribu-ribu rokaat, nah, ternyata sholatnya, nah, dengan tuntutan bukan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sholatnya sekedar ingin ini dan ingin itu tanpa ada tuntunannya. Nah, sholat mutlak bukan. Nah, kenapa? Karena dibatasi jumlahnya, ya, sekian ratus rokaat misalkan. Nah, makanya seperti ini, ya, tidak akan diterima. Nah, baik, kita lanjutkan mafhum dari hadis ini, ya. Li'anna syari'a yu'allaku katsiran minal ahkami ala umurin muayyanatin la takfi wahdaha li tartibil hukmi. Karena asy-syari', siapa itu asy-syari'? Allah Azza wa Jal. Karena Allah Ta'ala, ya, mengaitkan hukum dengan perkara-perkara tertentu, itu tidak cukup, ya, dengan menyebutkan hukum itu saja. Tapi, ya, sah atau tidaknya itu terkait dengan hukum lainnya. Nah, jadi harus kita pahami, Allah Ta'ala mengaitkan sesuatu, ya, itu tidak terkait dengan satu hukum saja. Ya, hukum tertentu tadi, sholat kalau wudu berarti sah, ya sah. Tidak itu saja, tidak hanya wudu dengan sholat, ya. Tidak itu saja, tapi ya, sahih dan tidaknya, sah dan tidaknya itu terkait dengan hukum-hukum yang lain. Hatta yamma ilaiha baqiyatus syuruti, sehingga harus terpenuhi ya syarat-syarat yang lainnya. Wa hatta tantafi almawani, dan juga sampai hilang perkara-perkara yang akan menghalanginya. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan dalam hadis. Pokoknya kalau tidak wudu berarti tidak sah sholatnya. Nah, wudu saja memiliki ketentuan. Ya. Sholat juga memiliki ketentuan. Nah, maka mafhum dari hadis ini perlu kita ingat, ya. Tidak secara mantuk saja, secara konteks hadis saja. Nah, taib. Wahada al aslu syar'i muttafaqun alaihi baina ahlul ilmi, dan pokok syariat ini, ini disepakati oleh seluruh ahlul ilmi, oleh para ulama. Ya, jadi sholat itu bukan artinya sah dengan hanya sekedar wudu saja. Tidak. Ya, ada yang lain, ada. Ya, dan ini sudah disepakati. Ya, dan mafhum dari hadis yang kita baca. Ya, kalau orang awam yang sekedar lihat konteks hadisnya saja, ya, nah yang penting wudhu lah. Kamu bilang-bilang gak sah sama si fulan, kamu bilang-bilang gak diterima sholatnya, yang penting wudhu kan dalam hadis juga. Ya. Nah, sholatnya di masjid ada kuburan, ya, yang penting sholatnya itu loh, wudhu dulu, ya, kan gitu. Ya, dia tidak melihat apa mawani. Ya, perkara-perkara yang akan menghalangi diterimanya sholat. Dia tidak melihat perkara-perkara yang akan apa? Menggugurkan amalan dia. Nah, ini mafhum dari hadisnya. Ya. Baik. Qala rahimahullah melanjutkan, li'anna al-ibadata allati tahtawi ala umurin kathiratin kas-salati masalan, la yushtaratu an tajma'a ahkamuha fi kalami syari'i fi mawdi'in wahidin. Ketahuilah, sesungguhnya ketika Allah Ta'ala menyebutkan sebuah ibadah, ya, taib, itu memiliki perkara-perkara yang sangat banyak dalam ketentuannya. Seperti sholat, sebagai contoh dalam hadis ini, ya, tidaklah, ya, begitu saja sholat itu akan diterima, ya, hanya sekedar dengan wudu. Baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, la yashtaritu anta jama'ah kamuha fi kalami syari'i fi mu'idin wahidin. Allah tidak langsung menyebutkan syarat sahnya sholat itu disebutkan dalam satu dalil saja, dalam satu firman Allah saja, dan pada satu tempat saja. Tidak. Ya, ini hanya satu tempatnya saja. Ya, ayat yang lain banyak. Banyak, ya. Taib, Allah tidak akan menerima amalan salih siapapun, ya, kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, dalam ayat itu disebutkan. Nah, layahbatanna amaluka, difirmankan kepada Rasulullah SAW, itu akan menggugurkan amalan-amalanmu, ya, kalau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Baik. Ini perlu diketahui bahwa ibadah itu, ya, memiliki banyak perkara yang harus dipenuhi sebelumnya. Dalam hadis ini ya dicontohkan seperti sholat, ya. Taib. Sholat itu Allah Ta'ala tidak menyebutkan syaratnya dalam satu tempat saja, dalam satu ayat saja, tidak. Qala rahimahullah, bal yajtami'u jami'u ma warada fiha minal ahkam. Akan tetapi, ya, sholat itu bisa dikatakan sah dengan mengumpulkan syarat-syarat yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis, yang termasuk hukum-hukum terkait dengan sholat tadi. Fayu'khadhu majmu'u ahkamiha min nususin muta'addidah. Maka hasilnya, ya, hasil hukum dari sholat itu sah atau tidaknya, itu dari dalil-dalil yang banyak, ya, tidak dari satu dalil, tidak. Nah, ini yang sering apa? Yang sering menjadikan syubhat, ya, dari ahlul bid'ah, ya. Nah, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka menggunakan dalil, ya. Mereka menggunakan dalil, tapi dari satu sisi saja, ya, satu dalil saja. Yang lainnya, ya, dia tidak anggap itu sebagai dalil. Nah, padahal firman Allah Ta'ala, padahal sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Taib. Wahada min akbaril asbabi liwad'il fuqaha wa ulumil fiqhi wal ahkam wa tartibuha wa tabwibiha. Ini adalah sesuatu yang merupakan jasa terbesar dari para fuqaha, para ahli fikih, dan orang-orang yang bisa menentukan hukum kalangan ulama. Ya. Taib. Mereka menyusun masalah fikih, syaratnya, wajib-wajibnya. Mereka juga memisahkan bab-babnya. Ya. Bab bersuci, bab air, ya. Wa dhammal ajnasa wal anwa'a ba'daha li ba'din litaqribi 'ala ghairihim. Mereka juga mengelompokkan, ya. Ini jenis ibadah zahir, ini jenis ibadah anggota badan, ini jenis ibadah harta, ini jenis ibadah harta dan anggota badan sekaligus, ya. Nah, litaqribi 'ala ghairihim, supaya itu bisa lebih dekat untuk dipahami, ya, satu sama lainnya. Falahum fi dzalikal yad al baydha. Maka para ulama itu memiliki jasa yang sangat mulia, ya, yadul baydha. Mereka punya tangan putih, mereka punya jasa yang sangat mulia. Fajazahumullahu 'anil Islam wal muslimin khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, nah, dengan kesempurnaan Islam ini, ya, dan juga kepada kaum muslimin, ya, mereka juga bisa apa? Nah, beribadah dengan tepat, ya, khairul jaza, dengan balasan yang sebaik-baiknya. Nah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau berikutnya, wa hadzal asl yandaghi an ta'tabirahu fi kulli mawdhi'. Fi kulli mawdhi'in. Asal yang sudah kita jelaskan tadi, ya, pokok yang sudah kita jelaskan tadi, apa pokoknya? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan sah atau tidaknya sebuah ibadah itu tidak terkait dengan satu dalil itu saja, tapi ada kaitannya dengan yang lainnya. Yang harus dipahami. Ya, mafhum dari hadis ini. Ya. Yang sering terlupakan. Nah, pokok ini yang dagi anta tabirahu fi kulli mawdhi. Seyogianya ini diterapkan pada seluruh perkara yang merupakan ibadah. Ya. Apapun tempatnya. Ya, ibadahnya itu apapun. Nah, wa huwa annal ahkam la tatimmu illa bi istima'i syurutiha wa lawazimiha wa intifa'i wa mawani'iha. Yaitu tadi apa, sebuah hukum ya tidak akan sempurna kecuali dengan mengumpulkan syarat-syaratnya, ya, wa lawazimiha, dan mengumpulkan ketentuan-ketentuannya, wantifai mawani'iha, dan menghilangkan perkara-perkara yang akan menafikannya, perkara-perkara yang menghalanginya, menghalangi sahnya ibadah tersebut. Ya, maka terapkan mafhum dari hadis yang kita baca tadi, padahal secara konteks kita memahaminya yaitu kaitannya dengan wudu dan apa? Sholat. Ternyata ya, kalau dilihat secara mafhumnya, itu ternyata ada kaidah yang sangat penting. Apa itu? Tadi, ya, bahwa hukum sesuatu sah atau tidak, disebut ibadah atau bukan, ya, itu tidak akan disebut seperti itu kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Juga tidak menghilangkan perkara-perkara yang akan membatalkannya. Ya. Jadi harus memenuhi tiga tadi. Ya, menyempurnakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya, kemudian menghilangkan perkara-perkara yang akan menafikannya, yang akan menghalanginya. Taib. Qala rahimahullah. Wal haditsu. Maka hadis ini yashmulu jami'a nawaqidhal wudu. Ya. Secara lafaz hadis ini ya, itu mencakup seluruh perkara-perkara yang membatalkan wudu. Karena dalam hadis ini contohnya wudu ya. Nah, ini bisa dicontohkan dengan contoh yang lain. Ya, bisa. Nah. Taib. Contoh la nikaha illa biwali misalkan. Ya, tidak sah nikahnya perempuan kecuali dengan adanya wali. Nah, itu kan yang penting ada wali saja. Lah, enggak ada ininya, enggak ada itunya, enggak ada saksinya. Lah, ini gimana? Ya. Padahal dari hadis-hadis yang lain ada, nah gitu. Ya. Tidak dari satu hadis saja kan? Tidak. Ya. Baik. Hadis ini ya, karena dalam hadis ini kalimatnya ya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ahdasa, apabila berhadas, maka itu mencakup seluruh perkara yang akan membatalkan wudu. Fayadkhulu fihi al-khariju minas sabilain. Nah, itu ahdasa, berhadas, itu mencakup seluruh perkara yang keluar dari dua jalan. Ya, kubul dan dubur. Nah, wanaum masuk juga tidur, anaqidhil wudu, tidur yang bisa membatalkan wudu. Ya, wal kharij al fahish, al kharijul fahish min baqiyatil badani idza kana najisan. Juga mengeluarkan perkara yang najis ya dari badan, perkara yang kotor dari badan yang itu terhitung najis. Itu pun membatalkan wudu. Nah, operasi misalkan ya, mengeluarkan kotoran dari badan ya, dan itu kotorannya najis ya, dari usus misalkan ya, dia batal wudunya. Nah, taib wa akla lahmil ibil. Nah, wa aklu lahmil ibil, juga memakan daging unta. Nah, walimasil mar'ati li syahwatin, juga menyentuh perempuan dengan syahwat. Walimasil fadli til yad, menyentuh kemaluan dengan tangan secara langsung. Wa fi ba'dhiha khilafun, tapi memang ya dalam sebagian ketentuan yang tadi disebutkan itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, qala rahimahullah berikutnya, fakullu man wajada minhu atau man wujida minhu syai'un min hadhihi nawaqid lam tashih salatuhu. Maka siapa saja yang mendapatkan salah satu dari pembatal-pembatal tadi, maka dia pun tidak sah sholatnya. Bukan hanya tidak wudu saja. Iya. Kenapa tidak hanya wudu saja? Padahal dalam hadis cuma disebutkan wudu tadi. Ya. Karena sesuatu hukum itu bisa terrealisasi kalau ya syaratnya terpenuhi, ya penghalang-penghalangnya juga dihilangkan. Nah, itu. Baik. Qala rahimahullah, hatta yatawaddo alwudu asy-syar'i. Dia tidak sah salatnya sampai dia melakukan wudu secara syar'i. Nah, emang ada wudu secara yang lain? Ada enggak? Ada. Wudu itu ada secara syar'i, ada secara lugawi, ya, lugotan. Kalau wudu secara syar'i adalah wudu yang kita lakukan untuk sholat, niatnya ibadah. Nah, kalau wudu secara lugah, cuci tangan itu disebut wudu. Ya, bersih-bersih itu disebut apa? Wudu. Nah, cuci muka ya disebut wudu. Ini secara bahasa. Makanya beliau menyebutkan hatta yatawadda wudu asy-syar'i. Sehingga seseorang itu ketika mau sholat melaksanakan wudu dengan wudu yang syar'i. Ya, secara agama Islam. Fayaghsilul a'dha allati nassallahu 'alaiha fi suratil Maidah. Maka dia mencuci anggota wudu ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Nah, ayat keberapa ini? Ayat yang ke-6, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, di sana disebutkan. Nah, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Nah, ayat itu. Ma tartibi wal muwalat, diiringi dengan tartib. Ya. Tartib ada kekhususan. Tartib itu dalam berkumur-kumur ya, dan menghirup air ke hidung. Nah, ada 3 riwayat. Nah, dan itu berbeda-beda posisi menghirup air ke hidung. Pertama, dalam Al-Imam Muslim disebutkan menghirup air ke hidung itu setelah mencuci telapak tangan atau pertama kali wudu. Itu mencuci tangan sampai pergelangan kemudian kumur-kumur. Itu yang pertama dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian yang kedua dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan ini jarang diamalkan. Nah, seyogianya ini diamalkan oleh para pencari ilmu dan orang yang tahu. Ya. Yang kedua, berkumur-kumur itu boleh setelah mencuci wajah. Ini dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, ya. Disebutkan dalam hadis 121. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menyebutkan hadis yang sahih, ya, tentang penyebutan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam mempraktikkan wudu setelah cuci tangan, kemudian langsung membasuh muka 3 kali, kemudian baru kumur-kumur 3 kali. Ini tartib, ya. Kenapa? Karena ada dalilnya, ya. Ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu bisa setelah mencuci tangan. Nah, jadi, nah, di depan itu cuci tangan sampai pergelangan, kemudian cuci muka langsung. Setelah cuci muka, cuci tangan kanan sampai sikut, kemudian tangan kiri sampai sikut, kemudian baru berkumur-kumur. Itu juga dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Nah, dan hadisnya hadis hasan. Nah, sampai disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala. Nah, 2 di antara cara wudu ini, yang terakhir tadi, ya, dilakukan setelah cuci muka atau dilakukan berkumur-kumur itu setelah cuci tangan, itu sesuatu yang sangat jarang sekali terlihat. Ya. Maka seyogianya, nah, bagi orang-orang yang sudah tahu sebelum wudu itu coba diniatkan, oh saya nanti wudu nih, mau wudu ah, bagaimana kumur-kumurnya setelah tangan, praktekkan supaya tidak lupa, ya, praktekkan. Nah, ini bisa dilihat di Sunan Abu Dawud rahimahullah. Nah, dalam sunannya halaman nomor 121. Nah, dan yang berikutnya 126 kalau enggak salah. Nah, setelahnya tidak jauh dari itu. Baik, ini pun disebut tartib. Ya, tartib yang benar. Jadi, kata beliau, nah, di sini dalam surat Al-Maidah itu Allah Ta'ala menyebutkan tartibnya. Dan juga dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud juga menyebutkan tartib yang lain. Ada 2 cara dalam Sunan Abu Dawud. Nah, maka itu pun tartib yang benar. Jadi ada 3 tempat dalam berkumur kumur. Nah, wal mualat. Nah, juga berkesinambungan. Nah, au yatatoharu biturab. Badalul ma, atau bersuci menggunakan tanah sebagai pengganti dari air. Inda ta'adur isti'malil ma, ketika udur tidak mampu menggunakan air. Imma li adamihi wa imma li khaufihi bisti'malihi dharar. Bisa saja mungkin karena air tidak ada, atau memang mungkin karena khawatir, ya, terhadap badannya ketika menggunakan air. Nah, qala rahimahullah, wa fi hadza, maka dalam masalah ini atau dalam hadis ini, nah, dalilun ala annahu law shalla nasiyan aw jahilan hadatsahu fa alaihi il'adatu li umumil hadis. Nah, maka dalam hadis ini juga kita bisa mengetahui ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau seseorang itu sholat terus dia lupa atau dia tidak tahu bahwa tadi dia berhadas, ya, kok bisa nggak tahu? Ya bisa saja, ya, orang misalkan duduk dia ngantuk-ngantuk kentut, temannya tahu. Ya, kentut, kemudian dia sholat duhur. Setelah sholat duhur, kamu tadi nggak wudhu ya? Enggak, orang nggak batal kok. Ana dengar persis antum itu tadi lagi ngantuk-ngantuk itu kentut. Ya. Loh, masa? Iya, bener dengar sekali ana. Ya, sampai nyium baunya. Nah, betul. Waduh. Nah, dengan hadis ini, ya, fa'alaihi al-i'adatu li'umumil hadis, maka dia harus mengulangi sholatnya karena keumuman hadis ini. Ya. Lah saya sudah wudu kok tadi, ya enggak batal. Lah saya tahu persis kamu tadi kentut. Yang penting kan sudah wudu, ya enggak seperti itu. Ya, karena ada penghalang sahnya apa? Wudu, ada pembatalnya. Nah, ada mawani. Baik. Wa huwa muttafaqun alaih. Dan yang seperti ini itu disepakati oleh para ulama. Nah, fahuwa wa in kana musaban ala fi'lihi suratis salati wa ma fiha minal ibadat. Nah, walaupun dia seperti itu, ya kalaupun dia diberi pahala, maka ya itu bagi dia adalah pahala sebatas dia mengerjakan sholat saja. Ya. Taib. Lakin alaihi i'adatu li ibra'i dhimmatihi. Tapi ya tidak pahala sempurna sholat, tidak. Ya, dia tetap ya Allah Ta'ala tidak akan melupakan gerak-gerik dia. Ya, walaupun dia salah. Allah tidak akan melupakan gerak-gerik dia. Akan tetapi ya, untuk melaksanakan kewajiban dia harus mengulangi apa? Sholatnya. Ya, li ibra'i dhimmati. Nah, untuk melaksanakan tanggungan dia sebagai hamba. Nah, adapun tadi yang salah Allah tidak akan melupakan karena dia tidak tahu. Tapi tetap yang namanya sholatnya itu harus diulangi. Ya. Wa hadza bi khilafi man tatahhara wa nasiya ma ala badanihi aw thawbihi min najasah minan najasati. Ini berbeda halnya dengan orang yang dia bersuci, dia wudu, kemudian dia lupa di bagian badannya itu atau di baju ya, ada nempel najis. Ya. Dia sudah selesai sholatnya. Fa innahu la i'adata alaihi 'ala sahih. Maka dia tidak usah mengulangi sholatnya lagi. Ini pendapat yang benar. Kenapa? Li anna taharata min babi fi'lil umuri alladhi la tabra'u dhimmah illa bi fi'lihi. Ketahui, karena yang namanya bersuci, taharah itu, itu termasuk bab pekerjaan yang diperintahkan, ya, adalah pekerjaan yang diperintahkan yang tidak bisa ya digantikan kecuali dengan dilakukan, ya, tidak bisa digantikan kecuali dengan dilakukan. Apakah dengan penggantinya tayamum, ya, nah, karena tidak bisa wudu misalkan. Itu harus ada gantinya tayamum, kan itu. Nah, karena ini perintah melakukan, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, harus dikerjakan. Amma jtinab an najasa, adapun ya menghindar dari najis, fa innahu min bab jtinabil mahdzur. Itu adalah termasuk bab menjauhi perkara yang dilarang. Alladzi idza fu'ila wal insanu ma'dzurun, kalau itu memang tidak sengaja dikerjakan dan tidak tahu dikerjakan, maka manusia diberi udzur. Fala i'adatu alaihi, maka tidak usah mengulangi sholatnya. Paham? Ya. Ini sisi pendalilan ya. Dari mana kok ya, seseorang kalau tidak wudu atau ada sesuatu yang tidak terbasuh dalam wudunya harus mengulangi sholatnya. Ya, ya wudunya saja. Ya gak bisa. Karena sholat itu terkait dengan wudunya. Nah, oh ya sudah, cuci aja yang tidak kena airnya. Ya gak bisa. Dia sudah lewat waktunya lama. Tidak mualat namanya. Nah gitu. Jadi harus mengulangi wudunya lagi dan mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena tadi, ya, bersuci itu adalah perintah untuk mengerjakan. Dan perintah untuk mengerjakan itu harus dilakukan. Nah, atau melakukan penggantinya. Tapi kenapa kok tadi beda? Kalau ada najis yang menempel, ya, di baju misalkan atau di peci misalkan, sholat sudah selesai, sholatnya sah. Ya, kok sholatnya sah ya? Padahal itu juga merupakan syarat. Beda syaratnya. Ya, kalau tadi syarat melakukan, kalau sekarang syarat meninggalkan. Kalau syarat meninggalkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada hamba yang tidak tahu menahu. Ya, atau kepada hamba yang lupa. Karena apa? Syarat meninggalkan. Ya. Naam. Dan itu pun ada dalilnya di Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hadis apa? Ya, hadis sandal. Hadis sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sholat, Rasul di tengah-tengah sholat melempar sandal. Para sahabat pun ikut melempar sandal semuanya. Nah, maka Rasul bersabda setelah sholatnya, kenapa kalian melempar sandal? Karena kami melihat engkau melempar sandal. Nah, sebenarnya tadi itu datang Jibril memberitahu bahwa di sandalku ini ada apa? Ada najis, maka aku lepaskan. Rasul tidak mengulangi takbiratul ihramnya. Ya. Kenapa? Karena itu syarat meninggalkan. Ya. Kalau syarat meninggalkan, ketika dia tidak tahu, maka ya, dia hilangkan waktu itu ketika mampu, ya. Maka sah saja takbiratul ihramnya tadi. Nah. Tapi kalau tidak bisa dilepas ketika sholat ingat, ya, ada najis di baju, itu ya rusak sholatnya. Ya harus dilepas. Kalau melepas terbuka aurat, ya lebih batal lagi, ya sudah, enggak bisa berarti. Ya, harus ganti bajunya dan pergi. Nah, dan nanti mengulangi sholatnya. Taib. Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dari hadis yang ke-20, hadis yang pendek, tapi ternyata nah, tidak hanya kita mengambil faedah dari mantuk hadis itu saja, dari kalimat per kalimatnya saja, tapi ada mafhumnya yang perlu kita fahami, dan itu bisa ditempelkan pada seluruh ibadah. Nah, tidak hanya mesti apa? Wudu dan sholat. Taib, cukup insyaallah sampai di sini, selesai dari hadis yang ke-20. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang masuk pada hadis yang ke-21. Taib. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.